السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعده. كمسلمين كمسلمات para pendengar Radio Roja dan pemirsa Raya TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita pada pembahasan al-waqfu dari kitab Matan Abi Syuja atau dikenal dengan Matan Ghaya wa Taqrib. Qala al-muallif rahimahullah faslun. Wal waqfu jaizun bi thalathati syara'it. Al-muallif rahimahullah yaitu Abu Syuja beliau berkata waqaf hukumnya adalah jaiz dengan ada tiga syarat. Al-waqfu, waqaf berarti bermakna dalam syariat Islam tahbisul asli wa tasbilul manfaati, yaitu menahan aset atau pokok dari barang yang diwakafkan adapun manfaatnya ini yang dinikmati oleh al-mawqufu alaihi, kepada siapa dia diwakafkan. Ya. Dalil dari wakaf ini banyak sekali. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kata Allah, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian infakkan apa yang paling kalian cintai. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh anaknya Ibnu Umar dari Bukhari dan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan pembagian kebun kurma dari perang Khaybar. Dan ini kebun kurma Khaybar dikenal dengan kebun kurma yang nilainya sangat mahal sekali, nafisah. Lalu beliau minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu fiha. Beliau minta, ya Rasulullah, silakan, apa menurutmu yang terbaik aku lakukan di dalam hartaku ini? Ya, ini bagus. Seorang muslim, ya, istamir. Seorang sahabi yang jalil, istamir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta pendapat Rasulullah, menyuruh, ya Rasulullah, apa yang kau ingin, apa yang terbaik aku lakukan dalam hartaku ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jika engkau ingin, maka yang kebun korma kamu tadi dengan tanahnya itu ditahan, diwakafkan. Tidak boleh dila yuhab wala yuba. Tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dihibahkan. Iya. Wa tasaddaqta biha, dan hasilnya engkau sedekahkan. Ya. Ini dinamakan dengan waqaf. Waqaf ada dua, ada waqaf khairi, ada waqaf dharri. Ya. Maka Umar bin Khattab memberikan hasil dari kebun tersebut untuk kerabatnya, untuk tamunya, dan untuk fuqara wal masakin. Boleh untuk kerabat, boleh dinamakan dengan waqaf dharri. Dan ini baik. Sebagian orang mewakafkan sesuatu untuk khairi saja, untuk kebaikan kaum muslimin saja, untuk masjid, untuk pesantren, dan dia menurut dia suatu hal yang tidak banyak pahalanya kalau dia berbuat kebaikan kepada anak keluarganya atau kerabatnya. Ini tidak dianjurkan dalam Islam. Al-aqrabina aula bil ma'ruf. Orang yang terdekat dari Anda, kerabat Anda, anak, cucu, adik, saudara, sanak keluarga, lebih baik Anda berbuat baik kepada mereka daripada kepada orang lain. Maka Umar menjadikan hal ini, dan ini namakan waqaf dharri. Dan waqaf, subhanallah, dari semenjak masa Umar, kemudian Abu Talha dan para sahabat Rasulullah SAW, bahkan Ibn Umar mengatakan, aku tidaklah mendapatkan suatu harta yang baik melainkan aku wakafkan. Karena mengingat firman Allah Subhanahu wa taala tadi, antana lu birra, kan tidak mendapatkan kebaikan kecuali dengan melakukan mewakafkan yang terbaik. Dan subhanallah, dari masa ke masa kaum muslimin, dibiayai kehidupan mereka dan dimajukan kehidupan mereka dengan wakaf finance, dengan pembiayaan dari wakaf ini. Kita kenal di dalam Islam bahwa tidak ada pajak. Lalu bagaimana mereka membiayai kehidupan mereka, kehidupan untuk berjamaah, kehidupan untuk masyarakat, di antara dengan wakaf. Wakaf yang sampai sekarang masih dijelaskan oleh para ahli sejarah bahwa pada abad sekitar abad kelima Hijriah, wakaf sangat banyak sekali. Membiayai negara, membiayai kebutuhan kaum muslimin, sampai di waktu itu pengunjung perpustakaan, perpustakaan yang besar dibiayai oleh biaya wakaf, membeli bukunya, sampai pengunjung di perpustakaan kaum muslimin, bahkan rumah sakit pun, istilah besarnya, di waktu itu dibiayai dari biaya wakaf. Sampai pengunjung maktabah, pengunjung perpustakaan, thullabul ilm, ingin belajar perpustakaan, ya, kalau dia butuh 3-4 hari di sana, mungkin dia berasal dari tempat jauh, atau memang butuh konsentrasi, fokus, karena satu masalah ingin dicari, atau sering menulis karya ilmiah, biaya makannya, biaya penginapannya, sampai bajunya gratis. Biaya cuciannya dibiayai dari biaya wakaf. Dan sampai sekarang kita lihat, Universitas Al-Azhar yang berada di Mesir, itu wakaf kaum muslimin. Wakaf kebun kurma kaum muslimin di Mesir yang membiayainya. Sampai sekarang, universitas itu semenjak berdiri, sampai sekarang gratis. Dari mana mereka mendapatkan biaya operasionalnya? Dari wakaf kaum muslimin tersebut. Dan wakaf untuk Al-Azhar ini pernah digunakan oleh pemerintahan Mesir untuk membiayai anggaran negara. Begitu banyaknya wakaf kaum muslimin dari masa ke masa. Dan per hari ini pun kita lihat, wakaf Malik Abdul Aziz di Grand Zamzam, hotel Grand Zamzam itu tanahnya di atas tanah wakaf Malik Abdul Aziz. Ya. Akan tetapi, badan wakaf Malik Abdul Aziz tidak bisa membangun gedung atau hotel yang setaraf Grand Zamzam sekarang. Maka mereka membuat akad dengan BOT, Bill on Transfer, ya, tanah milik kami, dan silakan bangun oleh perusahaan lain, dan Bin Laden membangun perusahaan besar, dia membangun hotel tersebut dengan akad BOT. Selama 25 tahun, semua keuntungannya milik perusahaan yang membangun gedung. Setelah 25 tahun, maka semua keuntungannya adalah milik badan wakaf. Dan ini wakaf Malik Abdul Aziz khusus untuk Al-Haramain Syarifain. Untuk Mekah dan Madinah, membiayai kebutuhan Mekah dan Madinah. Artinya sekarang sudah berjalan sekitar 5 tahun lebih. Artinya, andai kerajaan Saudi Arabia la qadarallah menjadi tidak mampu membiayai Mekah Madinah, cukup ini hasil dari wakaf dari Hotel Grand Zamzam yang dibuat dengan Trabil and Transfer, ya, melalui Mekah Abdul Aziz. Dan alhamdulillah, di sebagian negara muslim ini banyak. Ya, dengan ini mereka membiayai proyek-proyek yang bersifat sosial, bersifat manfaat kepada kaum muslimin, umpamanya sekolahan, pendidikan, rumah sakit, ya, perpustakaan, ya, hal-hal yang bermanfaat, al-haqqah tahfil, ya. Banyak ketika yayasan-yayasan tersebut mengimbau kaum muslimin, kami ingin membuat wakaf. Ya, siapa yang mau silakan. Tidak wakaf bukan dengan barang, dengan uang nanti kami belikan. Mereka buat kupon, umpamanya per kupon 100 real atau umpamanya per kupon 1 juta rupiah, nanti dari uang ini mereka belikan tanah, diwakafkan, kemudian mereka bangun di atasnya ruko atau apa yang berguna, kemudian mereka sewakan ke salah satu pihak. Dari hasil sewa inilah mereka membiayai operasional kegiatan-kegiatan yang luar biasa tadi. Karena tidak mungkin ya, kaum muslimin, setiap ada kegiatan, minta-minta, setiap ada kegiatan, minta-minta, setiap ada kegiatan, minta-minta. Selain memalukan, membuat kegiatan tersebut tidak berjalan langgeng dan tidak berkelanjutan, tidak berkesinambungan, dan tidak jelas visinya dan keselanjutannya. Tapi bila ada, umpamanya seperti kita katakan tadi, ada tanah, ada ruko, ada mungkin ada sawah, ada mungkin ada tanah, ada kebun sawit yang membiayai sebuah kegiatan yang mendukung kaum muslimin di dalam kehidupan mereka sehari-hari, ini masya Allah, ya, ini sangat baik. Ini wakaf khairi, wakaf dzarri tadi, wakaf untuk keluarga juga baik, sangat baik sekali. Seseorang yang diberikan adalah rezeki yang banyak, punya perkebunan luas, punya ruko yang banyak, punya rumah, ya, sebagian yang ingin dia wakafkan silahkan, yang untuk umpamanya khairi tadi, yang sebagian lagi wakafkan untuk dzarri untuk anak-anak cucu-cucu dia atau kerabat dia. Umpamanya dia mengatakan, hasil dari kebun saya yang 1 hektar ini atau 2 hektar sawit ini semua, karena dia punya banyak, ini semuanya adalah untuk yang miskin di antara kerabatku atau untuk yang miskin di antara anak-anakku, ya, maka ini sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Saya kira cukup penjelasan, insyaallah kita lanjutkan pekan depan syarat-syaratnya serta syurutul masyurutul waqif serta pembagian-pembagian yang lanjutan bagi hukum-hukum dari wakaf insyaallah taala. Silakan tanya jawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas penjelasan yang bermanfaat dari bab wakaf tadi. Dan ikhwatul Islam, silakan bagi Anda yang bertanya bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 dengan cara menyebutkan nama dan alamat Anda. Dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Dan juga pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kami angkat penelpon yang pertama. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana ini? Dari Nela di Cikarang. Silakan pertanyaannya. Kurang jelas. Mohon maaf ibu, diperjelas suaranya. Ibu agak sedikit menjauh dari televisi atau radio agar tidak feedback. Silakan. Ya, minta maaf. Pertanyaannya tidak sesuai dengan tema. Ya. Apakah boleh jika seseorang membantu kakaknya membiayai pembantu, di mana pembantu itu untuk menjaga orang tuanya dan mencuci pakaian dan menyetrika pakaian, di mana listrik dan airnya itu tidak bayar ke PLN dan PAP. Kemudian bagaimana jika si anak tersebut ingin memasang baru air dan listrik, di mana di rumah orang tua tersebut dinyalakan multi gitu ya, dan film sinetron itu, bagaimana, apakah boleh saja kalau khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak jelas. Jelas hari. Pertanyaan pertama Anda bisa pahami, Ustaz. Jadi seperti ini pertanyaan ibu tadi. Bagaimana hukumnya, Ustaz, membantu kakak yang dimana kita menyiapkan pembantu, pembantu untuk kakak merawat orang tuanya. Pembantu baik itu, untuk kakak merawat orang tuanya, mencuci seperti itu. Berarti, arti dia menyewakan pembantu untuk orang tua dia atau orang tua kakak? Kalau alam atau sama alam seperti kakak, orang tua. Iya, sepertinya seperti itu. Terus untuk membantu kegiatan sehari-hari, Ustaz, apakah hal seperti itu boleh? Kemudian yang kedua tadi, sepertinya apabila kita memasak air di situ atau melakukan kegiatan seperti memasak, tapi di situ ada musik, gimana, Ustaz? Seperti itu pertanyaannya, saya bisa tangkap. Allah ya barik. Yes. Pertanyaan pertama, minal bir, suatu kebaikan, ya. Wabil walidaini ihsana, Allah mengatakan setelah Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya, Allah kemudian memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Perbuatan baik kepada orang tua, kalaulah dia mampu dia untuk lakukan sendiri, ya, maka sebuah kebajikan. Salah seorang ulama salaf, ya, dia yang biasa qiyamul lail, salat di malam hari, lalu kemudian di malam itu orang tuanya minta untuk dipijitin dan dia pijitin sehingga dia tidak sempat qiyamul lail. Sedangkan adiknya sempat qiyamul lail dan dia mengatakan, saya tidak bersedih tidak bisa qiyamul lail di malam ini karena mendapatkan penggantinya yaitu memijit orang tua saya. Dan saya berharap apa yang saya amalkan ini tidak lebih kurang daripada amalan adik saya. Sebuah kebajikan, ya, seseorang bisa berkhidmat kepada orang tuanya. Namun bila tidak mampu karena jauhnya jarak dan lain hal, maka kebajikan yang lain bisa dilakukan dengan meminta orang lain untuk berkhidmat kepada orang tuanya dan dia berikan imbalannya. Akan tetapi bila memungkinkan, ya, bukan masalah-masalah materi, masalah-masalah keberkahan hidup dan masalah manfaat serta keuntungan bagi seorang anak yang berkhidmat kepada orang tuanya. Bila sangat memungkinkan, maka jangan pernah menyerahkan pahala yang besar ini kepada pembantu. Saya ingat dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Waihiq bahwa orang yang kaya di Saudi antaranya keluarga Rajihi, ya, Syekh Sulaiman Rajihi tersebut, setiap salat zuhur, setiap 5 waktu dia terus memapah orang tuanya ke masjid. Suatu ketika dia ada tamu, biasalah pemilik bank tentu banyak tamu-tamu yang tinggi. Orang tuanya melihat dia ada tamu dan kelupaan saking enaknya sampai mau zuhur. Lalu orang tuanya berusaha berjalan tertatih-tatih, ya, diam-diam tidak ingin mengganggu anaknya yang sedang ada tamu ini. Sudah jalan beberapa meter dari luar rumah dan kelihatan oleh anaknya bapaknya berjalan sendirian. Tamunya yang terhormat ini, yang kaya raya ini, ditinggal dan mengejar bapaknya. Tanpa sendal diantarkan bapaknya ke masjid. Apa yang diinginkan beliau? Apakah materi? Bukan, ya. Keberkahan hidup dan kebaikan di dunia dan akhirat. Baik. Fadol, ya. Nah, Ustaz, tambahan informasi dari operator kami bahwasanya pertanyaan Ibu tadi, bagaimana menggunakan air dan listrik di mana keluarga kami tidak membayarnya, istilahnya gratis, Ustaz. Kenapa? Nah, ini dia dijelaskan tadi seperti ini, Ustaz. Apakah enggak, ini statusnya dia melakukan kecurangan atau gimana, tidak dijelaskan. Wallahu a'lam. Ya, tidak bisa kita jelaskan. Ya, karena pertanyaan kurang jelas. Kalau jelas, ya, insyaallah kita jelaskan. Fadhol, ya. Taib, Ustaz, barakallahu fik. Nah, pertanyaan berikutnya silahkan bagi Anda yang bertanya di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dengan Ibu siapa, di mana ini? Dengan Ibu Sani, di Kudinom. Ya, silahkan Ibu Sani pertanyaannya. Pak Ustaz. Ya, Ibu. Mau nanya, pemilik saham ingin menghidupkan suatu bangunan. Kurang bangunan jelas, tersebut. Kurang jelas, Ibu, mohon maaf. Begini, Pak Ustadz, menurut syariahkah pemilik atau pemegang saham satu bangunan yang bangunan pemegang saham, ya, pemegang saham ingin menjual satu bangunannya, bangunannya itu dijual di atas NJOP. Di atas apa? NJOP. Nah, Ibu sebentar, Ibu memiliki gedung. Gitu. Saham. Saham apa ini? Iya, gedung. Nah, gedung itu ingin dijual di atas job untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Iya. Nah, gimana menurut hukum syariat Islam? Allah yang baik. Nah, yang kedua, putri saya bekerja di penulis asisten Menteri Perekonomian. Iya, dan gimana? Menjadi asisten Menteri Perekonomian penulis. Nah, gimana lu hasil anak yang hasil dari anak saya itu? Halal atau haram? Assalamualaikum. Menteri asisten. Apa, Ibu? Menteri asisten penulis. Sebagai penulisnya. Penulis Menteri Perekonomian. Oh iya, apakah hasilnya halal atau tidak? Yang ditulisnya ekonomi riba atau apa, Ibu? Perekonomian, Menteri Perekonomian. Ya, Pak. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak Ustaz, atas jawabannya. Iya, Allah yang baik, Ibu. Ya, pertama, Ibu akan menjual tanah di atas NJOP, bolehkah atau tidak? NJOP adalah nilai jual yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Itu dinamakan dengan dalam istilah syar'i dengan tas'ir atau hukum pemerintah menetapkan harga barang. Pada dasarnya tas'ir menetapkan harga barang dalam syariat Islam dilarang. Bila pihak pemerintah menetapkan harga barang, barang apapun juga. Ya. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh para sahabat, tak kala di waktu itu harga makanan pokok melambung tinggi. Maka para sahabat minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah sa'ir lana. Ya Rasulullah tentukan harga, buat tarif harga yang jelas untuk barang tersebut. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya yang membuat harga itu adalah Allah jalla fi'ula. Huwal qabidu wal basit. Allah yang menahan rezeki dan menahan barang dan menahan uang sehingga naik dan turun. Wal basit, Allah yang melimpahkannya juga. Ketika barang sedikit, tentu harga menjadi tinggi. Ketika barang banyak, harga menjadi rendah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, fa inni arju an la alqallaha ta'ala wa alayya mazlamatun. Aku berharap bertemu dengan Allah, sedangkan aku tidak membawa sebuah kezaliman kepada manusia. Karena bila Rasulullah tetapkan harga tadi, siapa yang terzalimi? Manusia. Yaitu para pedagang. Ya. Sehingga bagaimana cara pedagang untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi lagi? Curangan. Dengan kecurangan. Dan ini lebih berbahaya. Ketika mereka mencurangi timbangan, mencurangi takaran, mencurangi ukuran, ini lebih berbahaya. Ya Allah hancurkan kampung Madian karena kecurangan mereka. Allah mengatakan, wailul lil mutaffifin. Maka wailah bagi orang yang mengurangi timbangan. Dan ini yang terjadi, subhanallah, di objek barang, di komoditi yang ditetapkan oleh pemerintah tidak boleh dijual lebih dari itu. Ya. Tetapi bila dibiarkan, Allah yang menentukan harga barang berdasarkan keredoan kedua belah pihak. Ketika terjual mahal, Allah ingin memberikan rezeki kepada penjual. Ketika barang berlebih dan banyak di pasaran dan harga kecil, Allah ingin menahan rezeki dari si pedagang. Dan Allah memberikan keuntungan bagi si konsumen. Maka dalam hal ini, ya, apa yang dilakukan pemerintah dengan membuat NJOP suatu yang tidak baik sekali di dalam harga barang. Dan jangan dijadikan oleh kaum muslimin sebagai rujukan harga. Yang menjadi rujukan harga adalah si'rus suq. Harga yang berapa mereka saling redha untuk menjualnya, di mana di sana ada. Ya. Seperti umpamanya, tanya tanah sebelah berapa terjual, tanya depan berapa terjual, tanya tanah yang hampir strategis seperti dia atau tidak strategis seperti dia, daerah yang dekat berapa terjual, per meter sekian, jual dia seperti itu. Walaupun jauh di atas NJOP. Allah barik fiik. Pertanyaan yang kedua, Ustaz. Berkaitan dengan bekerja sebagai penulis sekretaris ekonomi. Ya. Bekerja sebagai penulis sekretaris atau menyiapkan makalah, paper tentang permasalahan ekonomi. Bila hal yang ditulis adalah hal yang berguna untuk kaum muslimin, untuk umat manusia dan tidak berlarangan, tidak bertentangan ketentuan Allah jalla fi'ala, adalah satu yang baik. Akan tapi bila ditulis tentang permasalahan ya bunga, tentang permasalahan diharamkan oleh Allah, ya, maka dia menulis ya sesuatu yang diharamkan oleh Allah jalla fi'ala dan dia berdosa. Ketika atasan minta anda tolong siapkan paper dalam cara untuk mempertahankan ekonomi kita dengan menaikkan bunga umpamanya sekian, ya, maka jangan mau menulis permasalahan riba tersebut. Ya, tapi bila dia minta untuk menulis sesuatu hal kebaikan yang manfaat bagi kaum muslimin yang tidak dilarang oleh Allah jalla fi'ala, lakukan. Anda dapati dua, mendapatkan pahala dan mendapatkan gaji yang halal atau fee yang halal dari perbuatan tersebut. Wabillahi taufiq. Ya, Ustaz. Silakan pertanyaan selanjutnya kepada ikhwatul Islam yang ingin bertanya di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Aceh. Silakan. Gini, Ustaz. Kakek saya punya tanah. Yeah. Dia berwasiat. Katanya gini, tanah ini ku beli dari Spolen. Dari? Terputus Ustaz. Qadarullah masyaallah. Baiklah, kita akan angkat kembali sebagai pengganti ibu yang terputus tadi, dan ibu yang ingin bertanya kembali bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari di jalanan Jakarta. Silakan di jalanan Jakarta. Fadol ya. Silakan. Ustaz, mungkin saya tadi jelas, jadi mungkin nggak sesuai topik. Kurang jelas. Mohon maaf Bapak, sedikit diperjelas karena memang kalau Bapak di jalanan agak kurang sedikit jelas sinyalnya ya. Mungkin agak di luar topik karena tadi saya terlambat. Oh iya, baik Bapak, silakan. Jadi saya punya sebidang sawah Ustaz. Iya. Kemudian sawah itu karena saya tidak bisa mengelola, saya serahkan ke orang untuk mengelola. Iya. Dengan perjanjian modal sawah itu bibitnya saya yang membelikan di awal. Iya. Bibit, pupuk Anda yang belikan? Iya, dari awal. Terus? Bibit, pupuk yang saya belikan dari awal. Saya belikan modalnya gitu Ustaz. Terus? Kepada orang yang mengelola. Dia hanya mengelola dengan tenaga saja? Iya, dengan tenaga. Kemudian nanti hasilnya dibagi dua saat. Ya. Jadi tidak pernah mengecek apakah benar hasilnya. Misalnya 200 kilo atau 100 kilo, saya enggak, cuman saya tiap panen itu saya mendapatkan hasilnya menurut yang mengelola. Ini bagi dua, dia sudah mendapatkan bagian dia beli dan saya dapat bagiannya. Dan itu berlangsung terus, jadi saya tidak pernah lagi menambah. Dianya orangnya jujur atau tidak, tipe orang pengelolanya? Kebetulan sudah kenal cukup lama, jadi insya Allah jujur. Sudah, tidak ada masalah. Bila orang amanah, ya, maka cukup dengan dia mengatakan hal tersebut. Bila Anda ragu, umpamanya, kok sekarang lain, kok kecil, kok harusnya besar menurut perhitungan Anda, umpamanya, tinggal diminta dia untuk bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala ya. Memang yang diambilnya adalah setengah dari dari hasil laba bersih. Ya. Dan sumpah ini bila dia berbohong akan menghancurkan diingatkan dia kepada Allah. Tapi kalau Anda rela dengan berapa selama yang diserahkan, dia cukup wabillahi taufik. Ya insyaallah saya tidak pernah bermasalah itu. Ya udah, jangan permasalahkan. Yang detail selanjutnya untuk proses selanjutnya itu misalnya apa bibit selanjutnya itu nggak pernah menambah lagi, jadi itu hanya modal awal dia putar sendiri, jadi dari hasil panennya diambil sebagian terus dia sebagian dipakai untuk dibagi ke saya. Boleh dia membeli bibit lagi, nggak apa-apa satu, nggak apa-apa, boleh. Oke. Dia bentuknya dua, ada dengan muzara'ah seperti ini ya, dan ini mayoritas para ulama membolehkan walaupun mazhab Syafi'i melarang, tapi mayoritas para ulama membolehkan karena dikiaskan dengan akad al-musaqah dan berdasarkan hadis bahwasanya amal Rasulullah SAW ahl al-qaiba bi syatri ma yakhruju min thimariha di dalam lan wa zar'iha, yaitu Rasulullah melakukan akad musaqah dengan orang-orang penduduk Khaibar dengan sebagian yang keluar dari pohon kurma atau zar'iha atau dari tanaman-tanaman palawija. Kalau Anda umpamanya Anda mulai ragu atau tidak percaya dengan dia, buat akad yang jelas dengan akad ijarah. Ya. Jadi sekarang saya sewakan sawah ke Anda per tahun sekian juta. Hasil Anda mau ratusan juta, mau gagal tetap biaya sewa tanah Anda bayar sekian. Cuman di sini ada positif negatifnya. Positifnya Anda aman. Aman dari risiko kerugian dia. Sisi negatifnya apa? Kecil dapatnya. Karena biasanya akad ijarah kecil dapat. Tapi dengan muzara'ah tadi, bila dia jujur, biasanya yang didapatkan oleh pemilik modal, pemilik tanah, jauh lebih besar daripada akad ijarah. Wabillahi taufik. Allah yabarik fiik. Baik Ustaz, kita akan beralih ke pesan singkat Ustaz. Pertanyaan yang telah masuk. Pertama kami bacakan dari saudara kita Khalid Bisri di Lombok Ustaz. Pertanyaan sebagai berikut. Ustadz, bolehkah tanah wakaf itu dijual atau dipindahkan? Nah, tambahannya Ustadz, apakah boleh dijual oleh orang yang mewakafkannya? Tapi untuk dipindahkan? Ya. Allah yang barik. Insya Allah pekan depan akan kita bahas ahkamul wakaf. Hukum-hukum berkaitan dengan wakaf diantaranya memindahkan wakaf. Insya Allah akan kita lebih rinci, tapi secara umum, ijma' para ulama wala yajuzu bai'uha, bahwa tidak boleh diperjualbelikan. Illa iza ta'attalat manafi'uhu, kecuali bila manfaat yang ditujukan wakaf tadi sudah ta'attal. Ta'attal itu tidak, sama sekali tidak berfungsi lagi. Umpamanya dia wakafkan tanah ini untuk pembangunan masjid. Kemudian ternyata la qadarallah, daerah itu daerah yang ramai sebelumnya. La qadarallah, tidak orang berpindah semua daerah tersebut karena satu dan lain hal, ya. Sehingga masjid tidak ada lagi penghuninya. Ya, tanah boleh dijual. Dijual tanahnya, bikin masjid di tempat yang ramai. Ya. Atau umpamanya wakafnya adalah toilet. Itu daerah yang ramai toilet. Ya. Sini enggak ada lagi orang, ya, jual tanah toilet tadi, ya, toilet umpamanya toilet apa namanya? Toilet yang bisa dipindah-pindah, portable tersebut, ya, jual, pindahkan, bawa ke tempat yang ramai, ke manusia di sana. Baik, itu boleh. Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya kami bacakan dari Al-Hadar Kurdi di Pekanbaru, Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau orang sedekah atau wakaf dana yang digunakan untuk membuat waduk di masjid, tapi tempat wudu, Ustaz. Tempat wudu tersebut kemudian dibongkar atau dilihap, Ustaz. Apakah ibadah orang yang sudah mewakafkan uang tersebut masih mengalir atau berakhir sesuai dengan dibongkarnya tempat wudu, Ustaz? Apabila telah dibongkar, maka tentu wakaf dari orang sebelumnya habis, berhenti. Akan tetapi ini tidak boleh dilakukan oleh nazirul wakaf atau pihak pengelola wakaf, melainkan ada manfaat yang lebih besar. Seperti umpamanya kondisi masjid sudah membahayakan jemaah. Mungkin saat ini seperti yang pernah terjadi di Pakistan beberapa waktu yang lalu, masjid sedang jumlah jemaah banyak, atau nanti atas nanti bawah, dan terjadi sesuatu kemudian rubuh, itu bahaya. Maka ini boleh. Tetapi material-material masih bisa dimanfaatkan, seharusnya lah nazirul wakaf dalam hal ini tetap menggunakannya, kecuali sudah tidak mungkin dimanfaatkan, seperti batanya sudah terlalu lapuk, ya, atau kayunya memang sudah digunakan tapi masih bisa digunakan, masih seimbang dengan tujuan pembangunan awal, tidak masalah. Allahu barik. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya dari saudara kita Yoyo di Depok yang bertanya, Ustaz, tanah yang telah diwakafkan untuk masjid, ya, apakah si pemberi wakaf masih berhak atas tanah tersebut, Ustaz? Insyaallah kan kita jelaskan beberapa kali, Ustaz. Tapi secara sebentar tadi kita jawab bahwa wakaf dari seseorang yaitu sudah keluar kepemilikannya dengan dia mengucapkan sirah al-wakaf atau dengan qara'in, perbuatan. Dia mengatakan waqaftu, habastu, aku wakafkan ini, atau aku jadikan ini amal jariyah, atau aku jadikan ini bagian dari sesuatu yang tidak menjadi kepemilikanku lagi, maka tidak boleh dia tarik kembali. Karena sekarang sudah diberikannya untuk Allah Jalla fi'ula, al-mawkuf alaih yang ditujukan kepada mawkuf alaih. Bila mawkuf alaih adalah khairi pemiliknya. Bila hanya untuk masjid, kaum muslimin pemiliknya. Bila zarri adalah keluarganya menjadi pemiliknya, dia sudah tidak memiliki lagi. Ya. Akan tetapi bolehkah dia? Entah, insyaallah pada waktunya kita lebih rincikan lagi. Ya. Umpamanya sampai pun para ulama menjelaskan, kalau dia membuat di pinggir jalan yang ramai, kemudian dibuatnya musala untuk bisa salat 10 orang, ya. Ya. Ini kalau dia ya, hanya diam saja dan tidak ditulis biar aman, kata Syekh Muhammad Salah, biar ditulis bahwa ini bukan tanah wakaf, tapi silakan sholat, lebih aman. Tapi kalau dia tidak tulis itu, kemudian diajaknya silakan sholat, ini menjadi wakaf, ya, wakaf dengan perbuatan dia, dengan siarnya dia, walaupun dia tidak mengucapkan wakaf itu, ya. Tapi kalau dia buat saja, kemudian tulisnya ditulis ini tempat digunakan untuk tempat sholat dan tidak diwakafkan tanahnya, silakan sholat di sini, gunakan untuk pembangunan sholat. Maka suatu saat boleh dihancurkan, boleh dibangun dia ruko di situ. Ya, pada suatu saat. Allah ya barik fik. Ya, Ustaz, barakallahu fik. Dan masih ada waktu, Ustaz? Satu pertanyaan lagi. Silakan. Satu pertanyaan kembali kami akan angkat dari penelpon. Silakan di 0218236543. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana ini? Dari hamba Allah dalam perjalanan. Silakan ibu. Begini Ustaz, saya mempunyai anak putri tunggal. Saya dan suami itu sepakat untuk menghibahkan seluruh harta saya untuk anak saya. Pertanyaan, sahkah hibah itu melalui ucapan saja atau harus melalui notaris? Yang kedua, bolehkah hibah itu diberikan setelah saya atau suami saya tiada? Itu aja Ustaz, makasih. Assalamualaikum. Ini insya Allah kita bahas pada pembahasan masalah hibah yang setelah wakaf, insya Allah dalam pembahasan hibah dan pada wasiat. Kalau seseorang menghibahkan sesuatu, maka dia tidak menjadi lazim, tidak langsung dimiliki oleh orang penerima hibah, kecuali diterimanya barangnya. Ketika diterimanya, maka menjadi lazim, tidak bisa dia cabut kembali, kecuali hibah dari bapak. Karena Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu milik bapakmu. Oh, bapak setelah hibah bisa diambilnya. Dan tidak termasuk dalam hadis Rasulullah SAW, al-a'idu fi hibati kal kalbi ya'udu fi qaihi wa laysa lana masalus saw. Itu orang yang kembali menarik hibahnya bagaikan orang kembali menelan muntahnya, bagaikan anjing yang kembali menelan muntahnya. Maka sebaiknya wallahu ta'ala alam, tidak perlu dinotariskan. Ya. Biarkanlah Allah yang membagi warisan itu nanti, kalau umpamanya seperti tadi, tujuannya ketika wafat menjadi milik dia. Karena dengan demikian Anda menghalangi ahli waris yang lain. Ya, umpamanya wafat si ibu. Ya. Anak perempuan cuma dapat dari harta ibu satu orang setengah. Kalau dia satu orang setengah, sisanya buat siapa? Kalau dia ibu ini punya suami, suaminya dapat seperempat. Kalau suaminya kemudian mengatakan, oh, dia ambil dia untuk anak, ditambah saham anak, enggak ada masalah. Tapi ada ahli waris yang lain, sisanya, yaitu untuk ashabah. Yaitu kalau bapak dan ibu dari ibu tadi masih hidup, kalau kemungkinan sudah meninggal, enggak dapat. Kalau sudah meninggal, bila dia punya saudara laki-laki, saudara laki-lakinya berhak ini. Saudara laki-laki, saudari perempuan mengambil sisanya. Dan setelah seperempat untuk suami, seperdua untuk anak, tinggal berapa? Tinggal seperempat kan ya? Seperempat untuk saudara dan saudari dari si ibu tadi. Bila tadi di awal diberikan seluruhnya untuk anak, terhalangi. Ya, ini Allah memberikan kepada mereka. Ya, maka kalau ingin hibah juga umpamanya, hibahkan, tapi hibahkan yang sebesar kebutuhan anak tadi dan serah terimakan langsung. Tapi kalau masih ditempatin, hibahnya tidak berlaku. Kalau ketika dia wafat, maka termasuk dibagi waris. Walaupun dia sudah notarilkan, dituliskan di notaris. Cukup saya kira. Ya Allah, berikan fikir.